Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun-rukun salat. Terakhir kita sampaikan rukun yang ketiga, yaitu Qiraatul Fatihah. Apa yang pertama? Berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram. Rukun yang ketiga, qiraatul fatihah. Nah, dan juga telah kita bahas, apakah wajib membaca al-fatihah dalam setiap rakaat? Pendapat yang kuat, wajib membaca al-fatihah dalam setiap rakaat. Nah, dan apakah makmum membaca Al-Fatihah? Pendapat yang kuat, makmum membaca Al-Fatihah, baik dalam solat yang dibaca pelan atau solat yang dibaca keras, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan Syekh Ibn Saimin rahmatullah alaihima. Nah, khilaf para ulama tentang bismillah abaga termasuk ayat dari Al-Fatihah ataukah tidak. Ini khilaf yang lumayan panjang di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, sebagian mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Sebagian lagi mengatakan bukan termasuk di antara ayat dalam surah Al-Fatihah. Akan tapi ayatun mustaqillah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran, tapi ayat yang mustaqillah, menyendiri, di fasli bayan surah, untuk memisahkan antara surat-surat. Nah, hal ini berdasarkan hadis qudsi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Ya, aku bagi sholat antara aku dengan hamba-ku dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-ku memujiku. Nah, di sini Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, salaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya mulai mengeraskan bacaan dalam salatnya ketika menjadi imam dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi bukan berarti bismillahirrahmanirrahim tadi baca. Tapi dibaca sir, dibaca pelan. Nah, ini pun di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian ayat dalam surah Al-Fatihah, akan tapi ayat yang menyendiri. Nah, yang jelas silap di antara para ulama. Nah, madhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat di antara surah Al-Fatihah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nah, masuk kepada rukun yang keempat. Ar-ruku' fi kulli raka'atin. Ruku' dalam setiap raka'at. Nah. Ya. Ruku' dalam setiap raka'at. Ingat, yang merupakan rukun itu ruku'nya. Adapun bacaan ruku'nya, ini merupakan wajib min wajibati sholah. Salah satu di antara kewajiban-kewajiban sholah. Nah, sehingga ketika seseorang ruku, kemudian dia lupa membaca zikir atau bacaan ruku, sholatnya tetap sah. Tapi, dia harus menambalnya dengan sujud sahwi. Nah, beda keadaannya dengan orang yang tidak ruku. Ketika berdiri, misalkan, kemudian dia langsung sujud, lupa ruku. Nah, ya. Maka dia harus kembali kepada ruku. Kemudian ketika sujud baru dia ingat, saya belum ruku. Tidak bisa melanjutkan sholatnya. Tapi harus kembali ruku. Dia bangkit kemudian ruku. Nah, kecuali kalau sudah melewati satu rokaat, dia ingat ketika pada rokaat yang berikutnya, sudah berdiri tegak, dia baru ingat, oh tadi tidak ruku. Maka rokaat yang dia tidak ruku padanya belum teranggap. Sehingga dia harus menambah satu rokaat lagi. Nah, ya. Ini bedanya antara ruku yang merupakan gerakan dengan bacaan. Kalau gerakannya, ruku termasuk rukun sholat. Tapi kalau bacaannya termasuk wajibatus sholat. Tak kira jelaskan? Rukun sholat itu tidak gugur disebabkan lupa. Ya. Atau disebabkan tidak tahu. Atau disebabkan sengaja. Apalagi. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban sholat bisa gugur kalau lupa. Akan tetapi harus menambahnya dengan sujud sahwi. Nah. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah. Ya. Maksudnya, sholatlah kalian. Nah, disebutkan secara khusus ruku' dan sujud. Ruku' termasuk di antara, jadi, rukun-rukun sholat. Begitu juga sujud. Nah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah sampai tumaninah dalam keadaan ruku. Ya. Tumaninah. Nah, tidak tergesa-gesa. Nah, bahkan tumaninah pun termasuk di antara rukun-rukun sholat. Tumaninah dalam ruku, tumaninah dalam i'tidal, tumaninah dalam sujud, termasuk di antara rukun-rukun sholat. Nah, sehingga tidak tergesa-gesa. Jangan seperti sholatnya orang-orang munafik yang mereka tergesa-gesa, tidak memperhatikan tumaninah dalam rukun-rukun sholatnya. Nah, sampai diibaratkan oleh Nabi SAW seperti burung yang sedang mematuk makanannya. Tilka sholatul munafiqin. kata Nabi SAW, itu adalah salatnya orang-orang munafik. Nah, tidak memperhatikan tumpatina. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang mereka memperhatikan tumanina dan kehusuan dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum bi sholatihim khasi'un. Nah, telah berbahagia orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Rukun yang kelima dan yang keenam. Ar-raf'u min ar-ruku'. Mengangkat kepala dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ini rukun yang kelima. Wal-i'tidal minhu qa'iman. Dan tegak, berdiri. Ini rukun yang keenam. Ya. Yeah. Di sini dibagi dua. Mengangkat kepala dari ruku, ini rukun. Kemudian berdiri tegak, ini pun rukun. Nah, jadi dua, rukun yang kelima dan keenam. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musyi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-musyi. Nanti akan kita kenal dalam rukun salat ini hadis al-musyi. Maknanya yaitu hadis yang merupakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah salatnya. Ya, sampai Rasulullah memerintahkan supaya mengulangi salatnya. Nah, irji fasholli fa innaka lam tusholli. Ya, kembali. Salatlah kembali. Sesungguhnya engkau belum salat. Belum sah salatnya. Nah, disebut dengan hadis al-musyi. Yaitu hadis yang salah dalam sholatnya, kemudian Rasulullah memberikan bimbingan bagaimana kaifiyah sholat yang benar. Nah, jadi kalau dilihat dalam kitab, terutama dalam kitab sholat tentang hadis al-musyi, maknanya yaitu hadis tentang orang yang salah sholatnya. Kemudian diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warka hatta tatma'inna raqian summa rfa hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Rukulah sampai tumaninah dalam keadaan ruku. Kemudian angkatlah kepala sampai berdiri dalam keadaan tegak. Nah. Ini sebutkan apa? I'tidal. Ya. Ini rukun yang kelima dan yang keenam. Akan kita bahas nanti bagaimana kaifiyah ruku yang benar dan bagaimana kaifiyah i'tidal yang benar. Dan juga perkara-perkara yang disunnahkan ketika ruku, ketika i'tidal dan gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, yang ketujuh, as-sujud. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasjudu. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Nah, di mana sujud ini merupakan gerakan dalam sholat yang menunjukkan sangat dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Yeah. Dikatakan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gerakan sujud tersebut. Nah, sehingga banyak dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan salat dengan lafaz sujud. Nah, disebutkan sujud, paling yang dimaukan adalah salat. Ya. Contohnya misalkan ketika Rasulullah bertanya kepada salah satu di antara sahabat yang senantiasa berkhidmat kepadanya. Nah, is'al. Mintalah kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Sahabat ini mengatakan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu supaya aku bisa menemanimu di surga. Yeah, permintaan yang sangat luar biasa. Tidak meminta harta kepada Nabi SAW, tidak meminta upah kepada Nabi SAW atas khidmatnya. Akan tetapi yang dia minta bisa menemani Nabi SAW di surga, sebagaimana dia menemani Nabi SAW di dunia, berkhidmat kepadanya. Terus bertanya lagi, mintalah kepada aku, akan aku berikan apa yang kau inginkan. Sahabat ini tetap mengatakan, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin, aku meminta kepadamu, bisa menemanimu di surga. Hingga Rasul mengatakan, alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, maknanya memperbanyak apa? Salat. Nah, misalnya salat wajib, salat sunnah. Ini antara amalan yang dengannya bisa mengantarkan untuk menemani Nabi SAW di surganya. Nah, disebut dengan alaika bikasratis sujud. Ya, hendaklah kalian banyak melakukan sujud. Nah, bahkan di antara keadaan yang paling afdal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat ketika sujud. Nah, ya. Sehingga disunahkan ketika sujud ini fa aksir fihi du'a fa qominun ayustajab lak. Ya. Perbanyaklah doa ketika sujud, dikarenakan ini di antara waktu yang sangat diharapkan dikabulkan doanya. Nah, walikolihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Musi, dan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Musi, ya, hadis orang yang salah solatnya, yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah, ya, sampai tumaninah, dalam keadaan sujud, ya, tumaninah. Nah, menempatkan, ya, anggota badannya pada tempat-tempat yang telah ditentukan dalam syariat ketika sujud. Nah, sampai Rasul mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Kita bahas nanti. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan yang agung. Nah, wa yakunu sujud fi kulli raq'atin marwataini ala al-a'dha as-sab'ah al-madhkurah fi hadis Ibn Abbas. Dan sujud dalam setiap rakaat itu 2 kali. Ya. Yeah. 2 kali sujud. Nah. Dan kedua kali sujud ini termasuk di antara rukun-rukun salat. Sehingga kalau orang dalam rakaat satu rakaatnya sujud 1 kali, berarti terluputkan rukun. Ya, yeah. Terluputkan rukun. Nah, belengan ruku. Kalau ruku 1 kali dalam setiap rakaat. Kecuali dalam salat apa? Salat gerhana. Salat gerhana rukunya 2 kali dalam satu rakaat. Baca Al-Fatihahnya pun 2 kali dalam satu rakaat. Ini pengecualian. Nah, tapi kalau sujudnya tetap dalam salat gerhana pun 1 kali. Baik. Dalam setiap rakaatnya. Sujud itu 2 kali dalam setiap rakaat di atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Wa fihi, dalam hadis tersebut Ibnu Abbas mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Ketika sahabat mengatakan, aku diperintahkan, ya, siapa yang memerintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dipahami yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun kita lihat di sini ucapan Ibnu Abbas, tapi di sisi dilihat dari sisi hadisnya termasuk hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat mengatakan aku diperintahkan. Nah, berarti yang dimaksud adalah Nabi sallallahu yang memerintahkan. Nah, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan yang agung. Nah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Al-jabha. Yang pertama jabha. Apa ini? Jidat. Nah. Ya. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya. Hidung, apa? Jabha. Jidat dan hidung. Hendaklah nempel ke lantai. tempat sujud. Nah, ya. Kalau dia hanya jidatnya saja, karena sebagian orang jidatnya saja, hidungnya diangkat. Nah, ini kesalahan. Dikatakan itu masuk di antara kewajiban. Aku diperintahkan. Al-aslu fil amri yadullu al-wujub. Asal dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya. Salah sebagian gini. Hanya kepalanya saja. Bagi orang yang tergesa-gesa sholatnya. Nah, asal nempel jidatnya kemudian diangkat lagi. Ini kesalahan. Atau kadang-kadang anak-anak kita kurang perhatian dalam masalah ini. Nah, ya. Maka anak kalau kita mengajarinya dengan baik. Wal yadain. Kemudian dua tangan. Ya. Maksud dua telapak tangan. Nah. Wa rukbatain. Kemudian dua lutut. Berapa jadi semuanya? Lima ya. Nah. Jidat sekaligus ini jamak satu sekaligus hidung. Nah, kemudian dua telapak tangan, dua lutut, wa atrafil qadamain dan ujung-ujung kedua kaki. Ya, jadi jangan sampai diangkat kakinya. Nah, tujuh anggota badan ini hendaklah menempel ke tempat dia sujud. Nah, atau ke lantai. Apa kita bahas nanti bagaimana kalau terhalang. Nah. Ya. Nanti akan dijelaskan di tafsir. Yang menghalangnya apa ini? Apakah yang menempel pada badannya ataukah bukan? Apa kita bahas nanti. Ya. Tentang perkara ini. Yang jelas sujud termasuk di antara rukun-rukun sholat. Dan kaifiyah sujud disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Wajib. Tujuh anggota badan yang sebutkan tadi. Nah. Mengenai tempat sujudnya. Nah. Ya. Lutut. Tadi kedua lututnya. Kemudian juga kedua telapak tangannya. Kemudian jidatnya. Begitu juga hidungnya. Masuk yang berikutnya, yang ke-8 dan yang ke-9, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Ya. Mengangkat kepala dari sujud, bangkit dari sujud, termasuk di antara rukun. Wal julus baina sajdatain, yang ke-9, duduk di antara dua sujud. Al-Qawli sallallahu alaihi wasallam lil musyi, berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada orang yang salah sholatnya, summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tumaninah dalam keadaan duduk. Ya. Duduk di antara sujud ini pun termasuk di antara rukun-rukun salat. Nah. Yang ke-10, at-tumaninah fi jamil arkan. Tumaninah dalam setiap rukun, dalam semua rukun. Wa huwa as-sukun. Tumaninah sukun, tenang dalam melaksanakannya. Nah, wa takunu biqadri al-qawli al-wajib fi kulli ruknin. Ya. Dan ukuran tumaninah ini, ya, ukurannya itu dengan ucapan yang wajib pada setiap rukun. Nah, misalkan ketika ruku, ya. Nah, yang wajibnya mengucapkan subhana rabbiyal azimi. Nah, maka ukuran tumaninahnya itu ketika dia bisa mengucapkan ucapan tersebut tenang. Ya. Ini ukuran tumaninah. Nah, yaitu mengucapkan ucapan yang wajib dalam setiap rukunnya. Ya. Dan artian kalau dia ruku tapi waktu rukunya itu tidak cukup misalkan untuk membaca zikir yang wajib pada ruku tersebut tidak dinyatakan tumaninah. Ya. Seperti hanya kita gambarkan tadi, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Ya, sampai diungkapkan ayat Nabi SAW seperti burung yang mematuki makanannya. Ya, tergesa-gesa. Tidak perhatian terhadap tumaninahnya. Dan yang semacam ini, sholatul munafiqin, sholatnya orang-orang munafik. Tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak tumaninah dalam sholatnya. Nah, sekali lagi, ukuran tumaninah itu adalah ada kesempatan ya, dia mengucapkan ucapan yang wajib pada setiap rukun. Ini tumaninah. Ya, beda halnya ketika apa, orang yang dia masbuk mendapati imam dalam keadaan berdiri, nah, hendak ruku, tidak sempat membaca Al-Fatihah, ini beda keadaannya. Dikarenakan keadaan dalam keadaan masbuk. Nah, ya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musibiha fi salatihi fi jami'il arkan. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah salatnya, ya, dengan tumaninah ini dalam salatnya dalam setiap rukun, dalam semua rukun. Nah, Rasul memerintahkan supaya tumaninah dalam setiap rukun. Nah, wali amrihi lahu bi'adati sholah li tarkihi tumaninati fih. Dan dikatakan perintah Nabi SAW kepada orang yang salah sholatnya tersebut untuk mengulangi sholatnya. Dikarenakan meninggalkan tumaninah fiha dalam sholat tersebut. Ya, orang yang tidak tumaninah batal sholatnya. Dikarenakan tidak memenuhi rukun. Ya. Sementara tumaninah termasuk rukun. Nah, ya. Ini pun perkara yang mungkin harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Biasanya anak-anak tergesa-gesa sholatnya. Ya. Ingin cepat selesai, ingin cepat main. Ya, biasanya. Nah, suruh sholat, gesa-gesa sholatnya. Nah, padahal tumaninah termasuk rukun. Kita ajarkan tumaninah. Bagaimana tumaninah? Minimalnya. Ya, dia membaca ucapan yang wajib, zikir yang wajib dalam rukun tersebut. Nah, ketika ruku misalkan, zikir yang wajibnya apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, minimalnya dia ruku seukuran nah, bacaan tadi. Ya. Ini masuk ke dalam tumaninah. Nah, minimalnya tumaninah demikian. Ya. Jadi yang dipahami tumaninah itu lama rukunya, sujudnya lama, tidak. Tapi minimalnya tadi, ukuran dia mampu membaca nah, zikir yang wajib pada rukun tersebut. Jadi masih sisa 4 rukun lagi yang disebutkan dalam kitab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, wa ilahuna alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.